Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengar di beberapa stasiun radio daerah diantaranya Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klute 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Kita awali berita pagi ini dari Biren, Sudarlun. Awak nelayan bot Cama Laut Pedada Biren dihebohkan penemuan mayat pria tanpa busana di perairan Laut Pedada yang berjarak 14 mil dengan bibir pantai. Selasa pagi, sekitar pukul 08.30, mayat tersebut terungkap bernama Nasrudin Husin, 51 tahun, warga Balepanah, Juli Biren. Identitas Nasrudin terungkap setelah istri dan anaknya melihat jenazah korban di kamar mayat RSUD Biren sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dari ciri-ciri mayat, sang istri bernama Husna, 40 tahun, memastikan korban adalah suaminya. Menurut keluarganya, sebelum ditemukan menjadi mayat, korban terpleset saat menjala ikan di Kerung Pesangan dekat jembatan gantung Balepanah Juli pada Sabtu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saat itulah korban tenggelam dan hilang diseret arus. Puluhan warga dan tim gabungan ikut mencari korban sejak Sabtu sore. Namun korban baru ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Selasa pagi oleh nelayan di perairan Pedada sekitar 14 mil. Kapolsek Juli Ibtu Fajriadi mengatakan setelah identitasnya dipastikan oleh pihak keluarga, jenazah korban dimandikan dan dikafankan di rumah sakit. Setelah itu dibawa pulang ke rumah keluarganya untuk dikebumikan. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Biren, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Subur Dani. Sudarlun, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh melaporkan penambahan 56 kasus baru virus corona di Aceh, sehingga total kasus secara akumulatif mencapai 11.293 orang. Sementara pasien yang sembuh bertambah 14 orang dan satu penderita COVID-19 meninggal dunia. Juru bicara COVID-19 Aceh, Saifullah Abdul Ghani, mengatakan penambahan puluhan kasus baru COVID meliputi warga Banda Aceh 17 orang, Tamiang 12 orang, Aceh Besar 8 orang, Aceh Tengah 6 orang, Aceh Selatan dan Sabang 2 orang, serta masing-masing 1 orang warga Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Jaya, Pidijaya, dan 5 orang lagi warga luar daerah. Sementara 14 orang penambahan pasien COVID-19 yang sembuh meliputi Aceh Tamiang 10 orang, Banda Aceh 3 orang, Aceh Singkil 1 orang, dan 1 orang penderita COVID-19 meninggal dunia dalam laporan 24 jam terakhir merupakan warga Kabupaten Aceh Besar. Hingga kini akumulatif kasus COVID-19 di Tanah Rencong mencapai 11.293 orang, diantaranya penyintas yang sudah sembuh 9.784 orang, pasien yang masih dirawat 1.061 orang, dan jumlah yang meninggal 448 orang. Darlun, setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Singkil bersama laporan Dede Rosadi. Tim gabungan Satgas COVID-19 Aceh Singkil menggelar operasi justisi di arena Ramadan Fair di lapangan Meriam Sipoli, Gunung Meriah, Senin malam. Operasi dalam penegakan disiplin protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dipimpin Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil Ahmad Yani, turut serta Muspika Gunung Meriah dan unsur terkait. Dalam operasi tersebut, terjaring 10 orang pengunjung tidak mengenakan masker. Petugas langsung memberikan sanksi sosial di tempat. Para pelanggar broadcast ini semuanya merupakan pengunjung, sementara dari pengisi acara Ramadan Fair tidak ditemukan pelanggaran. Ahmad Yani mengatakan operasi justisi ini sesuai peraturan Bupati nomor 32/2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ahmad Yani juga mengapresiasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Aceh Singkil sebagai penyelenggara Ramadan Fair yang menyediakan tempat cuci tangan, posko COVID-19, dan melarang pengunjung tidak mengenakan masker untuk masuk. Darlun, dari Singkil kita beralih ke Aceh Barat bersama laporan Sa'adul Bahri. Satu unit rumah milik Marzuki, 65 tahun, warga Sibintang, Pantonre, Aceh Barat, ludes terbakar Selasa dini hari pukul 00.38 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Ilyas, mengatakan kebakaran rumah milik Marzuki diduga akibat meledaknya kompor gas. Saat kejadian, kompor gas lupa dimatikan pemilik rumah usai memasak. Warga sempat mendengar ledakan sebelum api membesar. Dalam hitungan menit, api terus membesar dan menjalar ke bagian rumah. Satu unit mobil pemadam dari posko Kawai 16 dikerahkan ke lokasi. Petugas dibantu warga berhasil memadamkan api sehingga api tidak sempat menjalar ke rumah lainnya. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun rumah korban beserta isinya ludes terbakar. BPBD Kabupaten Melabu telah memberikan bantuan masa panik untuk korban. Darlun, dari Aceh Barat, kali ini ada berita dari Banda Aceh bersama laporan Suburdani. Kepolisian daerah Aceh memanggil 6 anggota DPRA aktif untuk diperiksa terkait kasus beasiswa pemerintah Aceh anggaran 2017. Pemanggilan anggota DPRA ini tertuang dalam surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh tanggal 29 April 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPRA Aceh. Dalam surat yang ditandatangani di Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Polisi Margianta SH dijelaskan bahwa Dit Reskrimsus sedang melakukan penyelidikan kasus terhadap kegiatan bantuan biaya pendidikan dengan anggaran Rp22,3 miliar rupiah lebih yang bersumber dari APBA 2017. Dari data yang diperoleh Polda Aceh, memanggil 6 anggota DPRA aktif setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan melalui surat tertanggal 20 April 2021. Melalui surat ini, Mendagri Tito Karnavian menyetujui tindakan penyidikan terhadap 6 anggota DPRA berinisial AA, AM, HY, IUA, YH, dan ZF. Diketahui kasus beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2017 telah masuk tahap penyidikan. 16 mantan anggota DPRA periode 2014-2019 telah dipanggil untuk dimintai keterangan termasuk 483 mahasiswa penerima bantuan. Darlun, setelah dari Banda Aceh kita beralih ke Aceh Timur bersama laporan Sene Hendri. Satu orang meninggal dunia dalam kecelakaan kerja saat melakukan aktivitas pengeboran minyak di desa Bukit Pala, Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur. Korban bernama Yudiansyah, 23 tahun, warga Payapalas, Kecamatan Rantu Perla, Aceh Timur. Sumber terpercaya mengatakan kecelakaan kerja yang menyebabkan seorang pengebor minyak meninggal dunia terjadi di desa Bukit Pala. Saat itu ada 6 orang pekerja yang melakukan pengeboran dan tinggal merapikan pipa dengan cara diputar. Tiba-tiba pipa terlepas dan mengenai bagian wajah pekerja hingga terpental. Akibat kejadian ini, 3 pekerja terluka. Ketiga korban langsung dilarikan ke Puskesmas Rantu Perla untuk mendapatkan perawatan medis. Namun satu orang bernama Yudiansyah yang luka parah harus dirujuk ke RSUD Dr. Zubir Mahmud. Tiba di rumah sakit, Yudiansyah dinyatakan telah meninggal dunia. Korban dikebumikan di desa Payapalas. Sementara itu, satu korban lagi yang juga mengalami luka berat telah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Ia mengalami patah di bagian hidung dan satu korban lainnya sudah diizinkan pulang karena hanya mengalami luka ringan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meyakini perekonomian pada triwulan kedua 2021 mulai tumbuh di zona positif pada kisaran 6,9% hingga 7,8% melalui sejumlah pelaksanaan kebijakan maupun stimulus. Proyeksi triwulan kedua 2021 ekonomi dapat tumbuh cukup tinggi di kisaran 6,9% hingga 7,8%. Hal tersebut diungkapkan Erlangga dalam pernyataannya di Jakarta. Ia mengatakan proyeksi ini lebih baik dari perekonomian triwulan 1 2021 yang diperkirakan masih tumbuh negatif atau kontraksi pada kisaran 0,5% hingga 0,3% meski sejumlah indikator perekonomian menunjukkan adanya pemulihan. Untuk itu, sebagai upaya menghadapi potensi penguatan dan risiko pelemahan pada pertumbuhan, pemerintah mendorong ekonomi sektoral dan spasial melalui penguatan lokal value chain atau LVC. Penguatan LVC yang berorientasi pada beberapa komoditi strategis yakni sawit, karet, industri kimia, industri aluminium, elektronik, dan industri alas kaki. Yang memastikan pemerintah mempercepat program vaksinasi bagi masyarakat untuk mencapai herd immunity termasuk mendorong pengadaan vaksin gotong royong. Prioritas vaksinasi telah dilakukan berdasarkan risiko wilayah atau zonasi risiko dengan prioritas vaksinasi kepada penerima di wilayah dengan zona merah sesuai data Kemenkes. Saat ini secara historis distribusi vaksin program untuk area Jawa-Bali mampu mencapai 70% dengan area luar Jawa-Bali 30%. Prioritas vaksin diberikan untuk sektor usaha maupun jenis perusahaan tertentu, antara lain yang mempunyai risiko penularan tinggi dan sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi. Pemberian vaksin juga didahulukan untuk sektor jasa lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat dan sektor yang cara kerjanya padat karya serta kontak dengan banyak orang. Hingga akhir April 2021, Indonesia mencatat sudah melakukan 20 juta suntikan kepada masyarakat atau mampu menembus 10 juta suntikan dalam 2 bulan atau sejak 26 Maret 2021. Sudarlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi mancanegara, rel layang ambruk di Meksiko, korban tewas bertambah menjadi 23 orang. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Korban tewas dalam insiden ambruknya rel layang di Meksiko bertambah 23 orang. Terdapat anak-anak di antara korban tewas dalam insiden tersebut. Dalam peristiwa ini, Senin malam waktu setempat, salah satu bagian rel layang di Mexico City ambruk saat dilalui rangkaian kereta api. Rangkaian kereta yang sedang melaju di rel layang tersebut ikut terjatuh ke bawah dan menimpa mobil yang ada di ruas jalan di bawah. Sejumlah mobil dilaporkan terkubur reruntuhan. Upaya pencarian korban sempat dihentikan karena risiko lebih banyak di bagian rel layang yang ambruk dan gerbong kereta yang jatuh ke bawah. Video dan foto dari lokasi kejadian menunjukkan dua gerbong kereta menggantung dari bagian rel layang yang ambruk dengan petugas penyelamat dan paramedis menggunakan tangga mengakses gerbong tersebut. Wali kota Mexico City Claudia Sheinbaum menyebut operasi penyelamatan dihentikan sementara. Sebuah kren dikerahkan ke lokasi untuk menjaga stabilitas gerbong kereta agar petugas bisa melanjutkan penyelamatan. Bahkan satu orang dievakuasi dalam keadaan hidup dari salah satu gerbong yang terjebak reruntuhan. 49 orang mengalami luka-luka, kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit, dengan 7 orang di antaranya dalam kondisi serius dan tengah menjalani operasi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, di batas kota, demikian informasi pagi edisi Rabu 5 Mei 2021. Informasi pagi Serambi FM ini dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sudah lulus, wassalamualaikum.